dengar ya. Baik. Jadi kita masih sampai wasiat yang pertama dari Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, yaitu wasiat untuk belajar. Dan ini sangat, sebagaimana yang telah lalu, ini adalah a'dham wasiyah, wasiat yang terbesar dan juga sangat cocok untuk ditaruh di pertama kali. Wasiat untuk belajar itu memang adalah wasiat yang pertama kali, karena segala sesuatu diawali dengan belajar. Segala sesuatu diawali dengan mencari tahu tentang pengetahuannya, tentang ilmunya. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apabila seseorang tidak memiliki ilmu, maka bagaimana dia bisa mensikapi dan mengamalkan suatu perkara? Anak-anak menjauh, jangan dekat-dekatan gitu. Adogel. Kenapa duduk di belakang? Di depan. Di depan sini, Gel. Kemarin sudah kita sebutkan tentang penjelasan ringkas, di mana wasiat ini adalah wasiat terbesar, karena kan wasiat-wasiat yang lain tidak akan pernah dibaca, tidak akan pernah dilewati apabila seseorang tidak mau belajar. Karena itu, apabila sampean menasihati seseorang, maka pertama kali yang dinasihatkan adalah belajar. Karena segala sesuatu bermula dari belajar. Maka ini menjadi semboyan bagi ahlu sunnah wal jamaah talabul ilm asyari, belajar ilmu agama. Karena sebagaimana yang sudah sering disebutkan, bahwasannya fondasi segala kebaikan atau keburukan seorang hamba kembali kepada dua hal, kembali kepada ilmunya dan kembali kepada irodahnya. Apabila ilmunya benar dan irodahnya benar, maka seorang pasti akan lurus. Apabila ilmu seseorang itu benar, mindset pengetahuan yang ada di dalam otaknya itu benar, kemudian irodah kemauannya itu lurus, menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan lurus dalam kehidupannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam segala hal. Tapi kalau apabila ilmunya salah, maka akan salah. Akan salah pula perilakunya. Segala persepsi yang dia lakukan juga akan salah. Karena ilmunya salah, pengetahuannya salah. Demikian juga apabila iradahnya seseorang. Karena itu butuh ilmu dan butuh iradah, butuh tahu dan butuh mau. Tidak semua orang tahu itu mau. Tidak semua orang tahu itu mau. Betapa banyak orang tahu tentang kebenaran, tapi enggak mau melakukannya, enggak mau menerimanya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun istighbarun fil ard wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi. Karena itu ikhwan, betapa pentingnya tentang ilmu ini, ilmu itu yang benar. Betapa daruratnya, betapa esensinya tentang ilmu yang benar. Demikian juga nasihat tentang jangan malas, karena malas ini adalah lawan utama, musuh utama bagi talabul ilm adalah malas. Tayyib, insyaallah akan kita baca nasihat dari Syekh Yahya hafizahullahu taala. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, hadhihi an-nasihatu tashmalu al-hasa ala talabil ilmi wa at-tahdhira min al-kasal. Tahdhira ataf ke al-hasa, Jadi nasihat ini mencakup anjuran. Ini bukan hanya has, tapi al-amr. Utlub, pakai fi'il amr, menunjukkan wajib. Karena talabul ilm hukumnya wajib. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Hukum belajar menuntut ilmu agama itu wajib. Kalau dia butuh ilmu tentang sholat, maka ilmu tentang sholat menjadi wajib. Ketika dia mau melakukan zakat, maka ilmu tentang zakat menjadi wajib. Seperti itu. Bukan kok seorang itu harus belajar setiap detik, wajib belajar, tidak. Tapi mengikut kepada kewajiban amalan-amalan yang menjadi kewajibannya. Demikian penjelasan para ulama mengenai talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi hadin nasihatu tashmalul hatha, bukan hanya has, bahkan amr, bahkan perintah. Ala talabil ilm wa tahdhira minal kasal, dan peringatan keras agar seseorang melawan rasa malas yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Kenapa kok yang diwanti-wanti? Kenapa kok yang menjadi pantangannya kok adalah malas? Karena malas itu adalah pantangan utama, musuh utama bagi belajar. Wa zadal amra tsalitsa, dan di dalam nasihat ini ditambah, atau al-muallif menambah perkara yang ketiga, yaitu ta'lila adraril kasal. Ta'lila sebagai badal dari al-amra tsalitsa, yaitu alasan ta'lil, memberikan alasan dengan bahaya-bahaya malas. Karena seseorang kalau melarang dari sesuatu, hendaknya mengungkapkan alasannya. Jangan merokok. Kenapa rokok gak boleh? Karena demikian dan demikian. Karena membahayakan. Jangan melakukan ini. Kenapa? Karena demikian dan demikian. Jadi ada ta'lil. Memberi illah, memberi alasan. Wa min adrarihi ibadul insani anil khair. Dan diantara bahayanya malas adalah menjauhkan manusia dari kebaikan. Sifat malas itu akan menjauhkan seseorang dari segala kebaikan. Kebaikan apa saja? Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Orang yang sukses di dunia saja, mereka enggak ada yang pemalas. Apalagi seorang yang mencari akhirat, maka hendaknya melawan sifat malas yang ada pada dirinya. Karena sifat malas akan mendatangkan segala keburukan, menjauhkan dari segala kebaikan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama. Syaitan memberikan ikatan kepada qafiyah, itu kepada bagian tengkuk salah seorang di antara kalian, idza huwa nama, apabila dia tidur. Jadi orang kalau tidur itu diikat oleh syaitan. Panca indranya diikat oleh syaitan. Matanya jadi malas, tangannya jadi malas bergerak. Jadi diikat oleh syaitan. Salah sa'uqadin, tiga ikatan. Yadribu makana kulli uqdatin. Syaitan akan membisikkan pada setiap satu ikatan, alaika laylun tawilun farkudi. Farkud. Bagimu masih ada malam yang panjang, maka tidurlah. Jadi setiap diikat dengan tiga ikatan, setiap ikatan dibisiki seperti itu. Malam masih panjang. Bahkan sudah hampir terang, sudah hampir subuh pun masih dikatakan panjang. Demi menyesatkan manusia, syaitan membisikkan seperti itu. Fa in istaiqadha, maka apabila dia terbangun, fa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun, apabila dia bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan doa bangun tidur. Apa doanya? Doa bangun tidur apa? Wazan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In halat uqdatun, maka terbukalah satu ikatan. Fa in tawaddoa in halat ukdatun, apabila ditambahi dengan wudu, pergi wudu, maka akan hilang lagi satu ikatan. Nah, ini berat sekali wudu di malam yang gelap, yang dingin. Kemudian seorang membasuhkan air ke anggota tubuhnya, ini berat. Karena itu termasuk fadilah yang sangat besar untuk wudu di dinginnya air. Isbagul wudu alal makarih, masuk ribab fi sabilillah. Fa in shalla, apabila dia dipakai untuk salat, in halat ukdatun, maka terlepas lagi satu ikatan yang terakhir. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka menjadilah dia di pagi harinya dalam keadaan semangat, berjiwa segar, fresh jiwanya. Karena telah lepas dari tali ikatan syaitan. Ini, apabila seorang bangun dan sholat subuh, sebelumnya sholat sunnah, sebelumnya lagi sholat tahajud, sholat witir minimal 3 kali. Boleh seorang sholat sekali, tapi kata Syekh Yahya Mosok kok cuma sekali. Minimal 3 atau 5, ini sudah paling minimal. Maka pada pagi harinya dia akan semangat, baik dalam melakukan amal perbuatan maupun dalam bekerja dalam segala hal. Wa illa, apabila tidak, dia tidak melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, maka dia akan berada di pagi harinya dalam keadaan jiwanya itu buruk, jiwanya itu sempit, kaslan, penuh dengan sifat malas, penuh malas. Dan ini terbukti, kalau enggak bangun subuh, maka pagi harinya malas mau lakukan apa-apa. Kalau sudah pagi harinya malas, sedino malas lapo-lapo. Sehari malas untuk beraktivitas karena pagi harinya sudah enggak beres. Kalau di pagi hari enggak beres, maka sehari penuh menjadi enggak beres karena sudah enggak mood. Pikirannya sudah enggak mood. Makanya ini pentingnya seorang untuk bangun sholat subuh. Dan ini sebagai dalil bahwasanya syariat Islam ini membimbing kepada yang lebih baik dalam jiwa maupun raga. Seorang yang terbimbing dengan syariat Islam, maka jiwa raganya akan menjadi baik. Apabila seorang mengambil petunjuk dengan syariat Islam, maka jiwa dan raganya akan menjadi baik. Karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memperbaiki kehidupan manusia, bukan hanya sebagai cara untuk beribadah, tapi memperbaiki kehidupan seluruhnya. Bagaimana ia berumah tangga, bagaimana ia berhubungan, bagaimana ia berkawan, bagaimana ia bersosial, semuanya sudah diatur oleh syariat Islam. Jiwa raganya menjadi baik, jiwanya menjadi semangat. Makanya semangat itu dengan sholat subuh, dengan ke masjid. Bukan kok baru bangun sudah siang terus sambil moto kopi kemudian bilang semangat pagi lur. Nah, ini enggak ada gunanya. Apa nih semangat apa nih? Kayak tangi. Banyak teman-teman seperti itu. Mereka awamun nas, mereka bangun siang kemudian setelah itu dia ada di depan kopi kemudian bilang semangat pagi. Apa yang semangat? Orang baru bangun. Semangat itu apabila waktu subuh seseorang pergi ke masjid, sholat, menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hak yang lain, inilah semangat. Fi hadzal haditsi annal kasala yajurru ilal kasali yajurrul kasala. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya malas dalam satu hal akan menggeret kepada malas kepada yang lain. Kalau sudah malas dalam satu hal, maka semuanya menjadi ketularan malas. Dan ini sudah terbukti, ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa kok saya tekankan anak-anak itu, kalau malam jangan berbuat, jangan begadang. Jangan berbuat nakal di malam hari. Kenapa? Kenapa ini saya perangi mati-matian? Karena kalau sudah malam hari itu sudah enggak beres, tidurnya nanti enggak beres. Kalau sudah tidurnya enggak beres, nanti bangunnya juga enggak beres. Kalau sudah pagi harinya enggak beres, sepanjang hari enggak beres. Ngono terus sampai di pondok seperti itu terus. Makanya kenapa jam-jam malam ini saya bilang jam yang gawat, karena pengaruhnya seperti itu. Jam malam itu akan berpengaruh pada jam pagi. Makanya di pondok itu saya tekankan, kenapa kok enggak boleh begadang malam, enggak boleh ngobrol malam, enggak boleh cangkruan malam. Kenapa? Pengaruhnya di pondok itu sangat buruk sekali, cangkruan malam itu. Karena akan mempengaruhi jam pagi. Walaupun bangun. Subuh, bangun. Tapi karena malamnya begadang, baru subuh ngantuk. Wae ngaji meremai. Wes, kalau sudah pagi, hari itu males, sudah. Seharian akan menjadi malas. Asbaha khabithan nafsi kaslan. Makanya kenapa? Ini pentingnya, kenapa kok sering saya tekankan, jangan begadang malam. Jangan cangkruan malam. Jam malam itu harus dijaga. Kenapa kok sampai harus ada ronda? Untuk mengkondisikan ini, karena jam malam itu jam yang sangat penting. Dia akan berpengaruh kepada seluruh hari keseharian seorang talibul ilm. Kalau sudah jam malamnya enggak beres, seluruh harinya enggak akan beres. Paham anak-anak ini? Kenapa? Malam itu saya tekankan, enggak boleh begadang, enggak boleh, harus segera tidur. Kalau enggak murojaah di masjid, jangan begadang. Jangan guyonan malam. Jangan ngobrol. Makanya saya keras sekali masalah ini. Kenapa? Karena berbahaya. Apalagi dilakukan bareng-bareng. Sendiri begadang terserah. Kamu sendiri. Tapi kalau sampai ngajak temannya ngobrol sama temannya, oh ya tak, sambok teman. Malam-malam begadang bareng. Ngobrol di asrama bareng. Ya kan mempengaruhi temannya. Dan tolong bapak-bapak, tolong dibantu jaga. Maksudnya ditilik di sini, yang di sini. Ditilik anak-anaknya sudah tidur atau belum. Boleh jangan ngandalkan gurunya terus. Ya kita semua saling ta'awun. Diperiksa. Anak-anak sudah tidur apa belum? Ada yang begadang apa enggak? Karena penting sekali, karena jam malam ini berpengaruh kepada seluruh keseharian seorang talibul ilm. Dan seorang pelajar itu kelihatan benar-benar belajar itu ketika jam malam. Inilah membedakan antara pelajar dan enggak pelajar. Jam malam. Nek jam siang, kabeh talibul ilmi memang waktunya belajar. Tapi yang menjadikan mana pelajar beneran sama yang enggak beneran itu adalah jam malam. Tandanya mau ikut tok. Saya menandai kalian benar-benar rajin belajar apa enggak belajar itu di jam malam. Itulah jam talibul ilmi. Dulu di Darul Hadis Dammat itu, kalau sudah malam, kalau lampu sampai jam 10, lampu listrik di masjid itu dimatikan. Maka nanti akan tersisa sedikit lampu, hanya di bagian depan tok. Nanti ada beberapa orang yang belajar di situ. Nah itulah baru talibul ilmi yang beneran di situ itu. Kalau di siang hari, di maghrib, semuanya talibul ilmi. Tapi ketahuan beneran mana talib yang bersungguh-sungguh itu ketika jam malam. Sudah jam 9, jam 10, nah itulah. Ada yang mereka itu belajar sampai jam 12, ada yang sampai jam 1. Tapi nanti gak kuat fisiknya. Matanya juga kadang gak kuat. Kalau kebanyakan baca di gelap, akhirnya matanya rusak. Itu. Jadi penuntut ilmu sesungguhnya itu di jam malam. Bisa ditandai, bisa dijadikan tanda. Mana orang yang rajin belajar itu di jam malam. Nanti kalau sudah jam 9, bisa dilihat siapa yang belajar, siapa yang enggak. Itulah jamnya talibul ilm. Karena jam malam itu sangat berpengaruh kepada jam pagi. Dan jam pagi itu berpengaruh untuk seluruh hari seseorang. Itu alasan kenapa kok saya benar-benar tekankan ketika malam hari itu harus dikondisikan betul. Karena itu, jamnya talibul ilmi adalah di malam hari dan itu sangat-sangat fatal sekali. Makanya kalau kita sepele dalam masalah itu, sudah akan hancur seluruh keseharian seorang talibul ilmi. Makanya kalau sudah capek belajar sehari, kalau enggak belajar ya segera tidur. Atau kalau enggak ya murojaah sebentar, baca-baca kan enak, dibuat mukadimah untuk tidur. Baca-baca terus berdoa, tertidur dengan dalam keadaan belajar. Fa fi hadzal hadits annal kasala yajrul kasala, yajru ilal kasali sebenarnya gitu. Wal kasal yajru ba'duhu ba'dho. Malas pada satu pekerjaan menjadikan malas pada yang lain. Kalau sudah malas dalam satu hal, maka akan menjadikan malas dalam yang lain. Ini dalilnya. Ketika dia malas untuk zikir, menjadi malas untuk wudu, menjadi malas untuk sholat, akhirnya menjadi malas untuk aktivitas yang lain. Ini dalilnya. Bahwasanya malas kepada satu kebaikan akan menjadikan malas pada kebaikan-kebaikan yang lain. Lamma kasula lamma kasala anil qiyami wa dzikri wal wudu'i jarra alaihil kasal wal jarra alaihil kasala wal khumula. Tatkala seseorang tersebut malas dari qiyamul lail, dari zikir dan dari wudu, maka hal itu akan menyeretnya kepada sifat malas di pagi hari. Wal khumul, khumul iki klimbrak-klimbruk iku lho, khumul. Khumul. Khumulun iki kelimprak, kelimpruk itu loh. Seperti gombalamo. Namanya khumul. Kalungan sarung. Namanya khumul. Kumuh. Khumul. Wakhubthan nafsi, wakhubthan nafsi fin nahar. Demikian juga menjadikan jiwa itu enggak mood. Menjadikan jiwa bete sepanjang hari. Megawas kadung enggak tepak isu Makanya jam-jam pagi ini sangat fatal. Jam pagi ini sangat fatal. Makanya jangan dipakai untuk tidur. Karena pagi itu jangan tidur. Pakai untuk nyapu-nyapu, ngersih-ngersih, iopo. Atau aktivitas yang lain. Kalau pagi ini sudah tidur. Ini jam-jam penting. Ini jam-jam sibuk seharusnya. Musta'inu bisyai'in minad duljah. Kata Rasulullah SAW. Yang namanya musafir itu disi'i, ngalai berangkat duluan itu loh. Makanya waktu-waktu awal pagi itu sangat fatal sekali. Karena itu yang akan menjadikan kita sampai pada tujuan kita adalah waktu-waktu tersebut. Dikala manusia, dikala gelap masih terlelap, seseorang sudah menyongsong mentari, berangkat untuk mencari rizki Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu yang bermanfaat, berupa rizki yang halal, berupa aktivitas kebaikan-kebaikan yang lain. Itu. Tapi kalau sudah pagi harinya sudah kasal, khumul, kelimprak-kelimpro, ini akan berpengaruh sekali. Kalau sehari, dua hari enggak apa-apa seperti ini. Tapi kalau terus-terusan di pondok 10 tahun, ngenang ini wae terusan, piye. 5 tahun di pondok nginang ini ngunang ngono. Ngonone gak apa-apa ngunane iki lho. Ngono gak apa-apa karena cuma sekali, tapi yang bikin bahaya itu ngonanya itu lho. Takrarnya itu lho. Berkali-kalinya itu lho yang berbahaya. Malas, kadang-kadang malas jenenge wong ya tetep ono. Pedote malas itu tetep ada. Likulli amalin syirrah, walikulli syirratin fatrah. Gak apa-apa. Kadang-kadang ada sifat malas, kadang-kadang lagi gak mood, ini gak apa-apa. Tapi terus 5 tahun di pondok apa ngono wae gak entuk apa-apa. Ngono-ngono wae. Ini merugikan sekali. Waqad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal kasal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat kasal. Sebagai dalil bahwasanya manusia seluruhnya dibekali ada pasti sifat malasnya, pasti ada. Cuma berbeda-beda, ada yang malas sekali, ada yang sedikit malasnya. Ada yang mampu melawan malasnya, ada yang kesulitan, ada yang enggak dilawan, macam-macam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pembimbing umat, beliau mencontohkan untuk berdoa. Fi aktsara min haditsin, lebih dari satu hadis. Beliau berlindung dari sifat malas. Min dzalika haditsu Zaid bin Arqam, di antaranya min dzalika haditsu, ini sudah jumlah istinafiyah baru. Enggak ada kaitannya dengan fi aktsara min haditsin. Hadithu Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam Abu Amr Al-Khazraji Al-Ansari. Zaid bin Arqam Abu Amr, kunyanya Abu Amr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Karena sifat lemah ini juga menjadikan seorang pesimis dan juga patah arang dari segala semangat. Hendaknya seorang mukmin itu semangat, semangat. Karena sifat lemah, sifat merasa tidak mampu, ah, aku gak iso aku. Dikon ngapal-ngapal lagi saat tengah halaman wae. Aduh, gak iso aku. Nah, ini namanya ajaz. Ini namanya ajaz. Merasa tidak mampu, tidak mau berusaha, ini namanya ajaz. Ini sifat ajaz. Hendaknya seorang mukmin berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Dikongkon apa-apa kebaikan, gak mampu, gak mau, gak mau. Ini ajaz. Wal kasal. Dan juga berlindung kepada Allah dari sifat malas. Wal juban, dari rasa takut, penakut yang berlebihan. Hendaknya seorang mukmin itu berani selama itu adalah benar. Tapi kalau takut, penakut, banyak was-was, ini juga hendaknya seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat juban. Wal bukhl, dari sifat kikir. Ini juban kalau sudah bercampur dengan bukhl, ini sudah seburuk-buruk laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruknya sifat laki-laki itu kalau sudah sifat juban, sifat penakut dan sifat kikir ini bersatu. Biasanya itu kalau orangnya itu kikir, pemberani. Biasanya kalau penakut itu suka memberi. Tapi ini wis penakut campur kikir, wah iki wis nemen nisan. Syarru ma fil rajul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ini, wal haram. Dari pikun, tua yang sudah sampai menjadikan seorang ikhtilat, ini namanya haram. Wa adzabil qabr, dan juga berlindung dari azab kubur. Bahkan ini dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa pagi dan petang, setiap pagi mengucapkan ini, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Itu setiap pagi dan setiap petang meminta doa tersebut. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berilah jiwaku ini ketakwaannya. Karena yang bisa menjadikan seorang itu bertakwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang enggak mungkin bisa bertakwa dengan sendirinya. Yang memberi kesucian hati, kebaikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mencuci hati seseorang. Allah lah yang mensucikan hati seseorang. Karena itu meminta ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah jiwaku ini ketakwaannya. Karena jiwa itu tabiatnya adalah ammara bisu, suka memerintahkan kepada keburukan. Jiwa itu tabiatnya memerintahkan kepada keburukan, makanya kita mintakan obatnya. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, tapi Allah juga memberikan obatnya. Disuruh untuk menebusnya. Dikasih resep oleh Allah Subhanahu wa taala agar obat tersebut ditebus dengan cara berdoa, dengan cara beramal. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Yang mentazkiyah, sebaik-baik yang mentazkiyah, yang merekomendasi dan mensucikan jiwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamba hanya bisa mensucikan secara zahir. Ketoke wong iku apik. Ketoke tok. Sejatinya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Anta waliyuha wa maulaha, sesungguhnya engkau adalah walinya. Wa maulaha, dan yang pemilik. Yang membawai hati tersebut. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hanya sebatas ilmu, irada tidak bisa membentuk irada. Itulah ilmu la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah sebatas ilmu yang tidak membentuk irada. Tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Sengaja dilawan, sengaja diselisih. Inilah ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. hatinya dipenuhi dengan was-was, hatinya dipenuhi dengan ketidaktentraman, dipenuhi dengan gejolak, dilema. Wa min nafsin la tashba, dan berlindung dari jiwa yang enggak pernah kenyang. Kalau sudah orang memiliki jiwa yang enggak pernah kenyang, ini bahaya. Seandainya Ibnu Adam memiliki dua lembah dari emas, pasti ia akan mencari yang ketiga kali, karena enggak merasa kenyang, enggak pernah merasa kenyang, selalu kurang. Makanya meminta qanaah, jiwa yang qaniah, jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa cukup terhadap apa yang Allah bagi dari rezeki. Kalau orang sudah diberikan jiwa yang selalu merasa kurang, ini berbahaya, kurang terus. Berapapun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala akan terasa kurang, karena jiwanya la tashba, jiwanya enggak kenyang. Karena itu diminta kepada Allah berlindung dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kenapa? Kalau doanya tidak dikabulkan, omongan sing mamula batal kabeh. Paham? Jadi ditutup. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kenapa? Kalau doa itu enggak dikabulkan, penjaluan sing ket awal mau enggak dikabulno kabeh, batal kabeh lan. Ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari doa yang tidak dikabulkan, supaya permohonan-permohonan seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada doa-doa yang tidak dikabulkan, ada sebab-sebabnya yang menjadikan doa seorang ditolak. Sudah sering kita bahas dalam pertemuan yang lain. Akhrajahu al-Imam Muslim. Ini sebagai dalil bahwasanya jiwa itu pasti ada sifat malasnya, tapi mbok yo dilawan. Kita semua pasti memiliki sifat malas, tapi dilawan. Jangan kemudian dilos bertahun-tahun di pondok, kemudian malas kok, gak dapat apa-apa. Usia kita semakin bertambah gak menjadikan kita semakin baik. Maka dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari sifat malas, karena semua jiwa pasti ada sifat malasnya, tapi mbok yo jangan dilos. Qala wal kasal wa ta'atillahi sya'nul munafiqin. Terkhusus sifat malas dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keadaannya orang-orang munafikin, dan ini yang paling mengerikan. Kalau sudah seorang malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam belajar, dalam apa saja, ini adalah sya'nul munafikin. Ini adalah keadaannya orang-orang munafikin. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah wal iyad billah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menipu mereka. Sifat menipu bagi Allah adalah muqayyadah dengan munafikin. Allah itu menipu orang-orang munafikin, tidak boleh diitlakkan secara mutlak. Allah memiliki sifat menipu, tapi bukan menipu secara mutlak, menipu kepada orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu Allah padahal Allah enggak bisa ditipu. Mereka hanya menipu hamba-hamba Allah. Mereka menampakkan Islam tapi menyembunyikan kufur. Disitulah mereka itu menipu Allah, perasaan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka disuruh, dipanggil ke sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, malas. Yura'una an-nas, mereka riya. Datang ke sholat itu hanya riya. Biar selamat di matanya kaum muslimin. Biar dikira orang yang rajin sholat. Biar dikatakan orang yang rajin sholat. Ini riya. Jadi semua sifat ini adalah sifatnya munafikin. Kalau kamu enggak malas, tapi kamu riya, ya padha wae. Atau kamu enggak riya, tapi kamu malas. Maka sama saja, itu juga sifatnya munafikin. Yura'unannas wa la yadhkurunallaha illa qalilan, dan mereka itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak zikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Inilah sifatnya munafikin. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Wasafahumullahu bil kasal, Allah mensifati mereka dengan sifat malas. Allazi ab'adahum 'anil khair, di mana sifat malas tersebut menjadikan mereka menjauh, menjauhkan mereka dari segala kebaikan. Qala ta'ala, mereka itu bukan hanya malas salat, jihad ya malas. Karena tadi malas pada satu kebaikan akan menjadikan malas pada kebaikan yang lain. Pokoknya ujung ini gak seneng apik. Dijak kebaikan apa ya malas. Bukan hanya salat. Dijak kebaikan bentuk apa saja ya malas, umpamanya gak seneng. Memang hatinya itu membenci kebaikan tersebut. Cuma karena kepeksa. Maka enggak mau, maka malas. Farihal mukhallafuna bimak'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang munafikin yang mereka itu ya takhallaf, mereka itu bolos. Takhalluf itu bolos. Orang-orang yang bolos dari jihad, mereka itu senang, mereka itu gembira. Dengan posisi mereka khilafa Rasulillah, tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak. Koncone pada jihad, bacok-bacokan perang, panah-panahan, berkorban darah dan harta. Iku enak biasa anak bojone ning ngisor wit-witan mbek adem ayem dengan mendengar suaranya burung. Wik wik wik wik, enak pol. Koncone bacok-bacokan di medan perang. Seperti itulah yang diceritakan Ka'ab bin Malik. Di mana perang Tabuk itu terjadi di panas-panasnya terik matahari. Kemudian di waktu pohon-pohonan itu rindang. Enak pol di ngisor wit adem. Ngering eno suarane manuk. Kicauan burung. Lah kok lu ngopo perang panas-panas tentang Rasulullah. Lapo lah enak jongok di oma. Awar be anak bojone. Lapo kok milu perang panas-panas. Makanya mereka itu gembira, guyu-guyu iku wong munafikin iku ketika orang-orang, ketika kawan-kawan mereka sedang bertempur. Berkorban jiwa, berkorban darah. Munafikin ewang guyu-guyu di oma iku. Farihal mukhallafun, mereka bergembira dengan posisi mereka, yaitu tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karihu, dan mereka membenci ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, untuk jihad dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka mengatakan, subhat mereka, la tafiru fil har, bujuk rayunya syaitan. Nah lapo panas-panas kok melayu, jangan kalian lari di tengah terik matahari seperti ini. Nah kok gelem milu Rasulullah, no, panas yang ini loh. Panas-panas ini dijak perang, nah kapan enak di omah wae. Nah gitu. La tanfiru fil har, janganlah kalian lari. Jangan kalian itu mau lari di bawah terik matahari. Mereka enggak sadar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "naru jahannam asyaddu harra," panas di. Panasi sengenge atau panasi neraka? Naru jahannam, neraka jahannam. Itu lebih panas, asyaddu harra. Lau kanu yafqahun, seandainya mereka itu kok berakal, seandainya mereka itu bisa memahami. Sangane wong munafikin itu dungu. Mereka enggak paham, mereka hanya mengedepankan yang dohir. Koyoke iya ning donya enak. Ning ngisore wit-witan ambek anak bojone. Bercengkrama, bersenda gurau dikala kaum mukminin perang. Kayaknya enak, tapi nanti di akhirat panas diambek neraka jahanam. Itulah sifatnya munafikin, malas dari taat kepada Allah, malas sholat, malas jihad, malas ibadah. Fa'alal muslimi an yakuna kayyisan, maka kewajiban seorang mukmin hendaknya menjadi seorang muslim, hendaknya menjadi seorang yang kayyis. Kayyis itu ya semangat, ya cerdas, ya pokoknya terampil. Itu namanya kayyis. Terampil. Wa an yahrisu ala ma yanfa'uhu kama arsyadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya seorang muslim itu semangat terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqoulihi, al mukminul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat mencakup kuat iman yang pertama kali dan juga kuat jasadnya. Ini biasanya dipakai oleh para karateka biasanya. Orang-orang karate godale lagi, al mukminul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah. Mau iso mecah nopo, Bu? Ya. Mecahkan bata, mecahkan balok. Pakai dalil ini, al mukminul qawi khairun wa habbu ila Allah. Yang dimaksud qawi di sini yang paling pertama adalah kuatul iman, kuat imannya. Percuma tangane kuat, imane koyo kerupuk. Percuma badan jiwa raganya kuat, tapi imannya lemah. Jadi Al-Qawi di sini yang pertama kali dimaksudkan adalah kuatul iman, walaupun mencakup juga kuatnya badan. Mencakup juga sebenarnya. Tapi setelah kuatnya hati. Al-mu'min al-qawi khairan wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Walaupun masing-masing baik mukmin yang da'if maupun mukmin yang qawi, selama dia adalah mukmin maka tetap masih dalam batas baik. Cuma yang kuat itu lebih dicintai. Wahris ala ma yanfa'uk, dan semangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong. Ini kunci utama. Jangan pernah merasa bisa, tapi bisalah merasa. Merasa lemah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah pernah merasa lemah, merasa tidak mampu. Selama itu baik, kamu harus merasa bisa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabaka syai'un, apabila menimpamu sesuatu, fala taqul, janganlah katakan law fa'altu kadza wa kadza, wah andai tadi saya lakukan ini dan itu. Enggak boleh menyesali, menangisi takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum mengatakan law ini sendiri macam-macam, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, kapan law itu boleh dan kapan yang tidak boleh. Karena law sendiri bermacam-macam maknanya. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki maka Allah akan lakukan. Biar enggak nyesel, biar enggak pernah menangisi dunia. Sebenarnya dunia itu tidak pantas untuk ditangisi, baik berupa wanita, berupa harta, berupa kedudukan, berupa semuanya, enggak ada yang pantas untuk ditangisi. Karena itu cukup katakan qadarullah, apabila telah menimpa kita hal-hal yang tidak kita sukai, tidak sesuai dengan rencana kita, ya wis, itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dan untuk menutupi. Sebelum melakukan, suruh semangat. Suruh berusaha. Suruh berproses. Tapi ketika hasilnya enggak sesuai, ya wis. Itu loh. Paham? Sebelum memulai disuruh untuk semangat, bertekad bulat. Tapi ketika sudah berusaha ternyata kok luput, ya wis qadarullah. Wa ma syaa fa'al, sing penting wis berusaha. Makanya proses itu sangatlah perlu. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kamu sudah semangat, insyaallah kamu akan dapat manjat da wajat. Nanti akan lewat dalam bait mansaro alat darbi wasol, insyaallah. Wafi hadis Ibnu Umar, dalam hadisnya Ibnu Umar Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab, ya Rasulullah, ayun nasi akyas. Abdullah Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling akyas kayis, yang paling cerdik, yang paling cerdas, yang paling terampil, semangat. Kayis itu mencakup semangat, mencakup apa ya? Kayis itu apa bahasanya yang paling pas? Memiliki cita-cita yang tinggi, itu namanya kayis. Qala aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling akyas adalah yang paling banyak mengingat mati. Karena mengingat mati akan menjadikan seorang semangat untuk berbuat baik. Ingat mati bukan kok terus, wah sampai mati, wis, lemes, dan bukan. Ingat mati itu justru malah semangat untuk menyiapkan bekal. Semangat untuk menuntut ilmu. Karena bekal yang diperlukan setelah meninggal itu banyak sekali. Wahwa hadithun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Sya'nul mu'mini al-hazmu wal-kayizu. Wal-kayizu. Kalau kayis itu isim fa'il. Kalau kayis itu masdarnya. Keadaan seorang mu'min adalah hazm. Bertekad. Memiliki tekad yang kuat. Al-kayis. Memiliki cita-cita yang tinggi. Itu kayis. Al-kayis itu seorang yang memiliki cita-cita tinggi. Sama punya cita-cita tinggi? Apa cita-citamu? harus memupuk dan memendam cita-cita yang tinggi, walaupun ternyata nanti nggak dapat. Ya, harus punya cita-cita tinggi. Jadi imam, jadi ulama, jadi seorang yang bermanfaat, itu cita-cita yang baik. Ya, Jar. Harus punya cita-cita tinggi, Jar. Nggak boleh terus merasa lemah. Kamu itu memiliki ajaz, sifat ajaz. Kamu itu memiliki sifat lemah. Padahal kamu itu kuat. Harus kuat. Ya, Jar. Ragamu itu kuat, Jar. Harus kamu, jiwamu juga kuat, Jar. Jangan pernah bersifat ajaz, merasa lemah. Disuruh apa-apa, wah, nggak bisa. Bisa, gitu loh. Bismillah. Karena itulah sifat seorang mukmin. Al-Hazm wal Kais qala sallallahu alaihi wasallam la yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marradaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin tidaklah disengat dari satu lubang dua kali. Satu lubang yang sama tapi dua kali, tidak terjatuh pada satu lubang dua kali. Menunjukkan enggak lalai. Nenek wis mari tiba nek kono, sisuk tiba nek kono maneh. Sisuk tiba meneh nek kono iki jenenge wong gak peduli blas. Wong nggo mughafal namanya. Geingi wis mari tiba nek kono. Saiki tiba maneh, nek kono maneh padha. Geingi mari kemarin setelah apa namanya? Sudah jatuh di situ. Sekarang jatuh lagi di situ. Ini namanya enggak punya sifat intibah. Makanya anak-anak kalau hafalan itu salah, keingi wis salah ndek kono maneh. Sisuk salah ndek kono maneh nil. Iku jenenge gak peduli, berarti gak perhatian mbek hafalane. Makanya kalau hafalan salah iku tak bunderi. Tak suruh ngulang 20 kali. Biar besok jangan salah lagi di situ. Lah kok sekarang disimak salah di situ. Besok salah di situ lagi. Lho apa gawene disimak iki mau? Apa gawene? Setoran tadi apa fungsinya? Ya. Ini dalilnya, la yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marrotain. Ini bisa dipakai untuk pepatah. Seorang mukmin tidak terjeblos ke dalam satu lubang dua kali. Kemarin sudah salah dalam ayat situ. Sisok salah mana di ayat kono mana? Ini namanya enggak punya perhatian ke dalam hafalannya. Makanya harus punya intibah, harus punya sifat kais. Cerdas, jeli, itu kais. Likayasati atau likiyasatihi wahadrihi mimma yadurruhu. Karena kecerdikannya. Dan juga karena antusiasnya dari apa yang membahayakan dirinya. Dia enggak terjatuh dalam satu lubang dua kali. Wong ngamu kayak ngimari tiba dek kono masuk kaya gak mau ingati. Apa ini bomennya dek kono masukan. Kemarin sudah tiba jatuh di situ, ya wes dijadikan pelajaran. Besok jangan jatuh lagi gitu loh. Karena hidup itu belajar, berguru pada kenyataan, berguru kepada pengalaman, berguru pada sejarah. Sudah pernah tertipu di situ, masa besok mau ditipu lagi dengan orang yang sama. Ketipu mbok wong liya gak apa-apa. Saiki ditipu iki, sesuk ditipu wong liya gak apa-apa. Tapi nek saiki ditipu wong sitok, sesuk ditipu wong iku maneh gelem maneh. Ditipu maneh. Ini namanya terjatuh dalam satu lubang dua kali, dalam satu masalah dua kali. Seharusnya ini sebagai dalil bahwa seorang mukmin itu belajar dari pengalaman. Oke, ini gagal. Gawe roti ngene gagal. Mosok saiki apa gagal maneh? Wis gak coro kayak ini salah pisan. Gitu loh. Jadi harus belajar pada pengalaman, belajar pada kenyataan. Jadi semua ini adalah perang terhadap sifat malas. Ini semua berlawanan dengan sifat malas. Nek wong malas ya wis gak peduli. Gak punya perhatian, gak punya kepedulian. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan ini, jangan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada itulah hendaknya orang-orang yang bersaing mereka saling bersaing. Tanafasa ya tanafas, ini bersaing. Dalam hal kebaikan bersaing. Dalam belajar bersaing, dalam mengambil ilmu bersaing. Ini yang seharusnya dipersaingkan, dicari, dikejar, berlomba-lomba. tanafus, itu saling berlomba-lomba. Wa qala fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berlomba-lombalah untuk menuju kepada kebaikan. Ini semua melawan sifat malas. Ini semua melawan sifat malas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal. Ini juga dalil untuk melawan sifat malas. Nih, malas bukan mubadarah. Wa qala Allah taala wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian menuju menyongsong ampunan dari Rabb kalian dan juga surga. Kullu hadza min babil kais. Semua ini, semua dalil tadi adalah menyuarakan satu hal, yaitu babul kais wal hazm, bertekad, wal hirs, semangat ala ma yanfa', wal hadzar mimma yadur, semangat terhadap apa-apa yang bermanfaat dan hati-hati dari hal yang membahayakan. Wa nadhiru hadzal bait qaulul akhir, insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang, di antara sifat sawarif dari thalabul ilm, dan insyaallah nanti akan kita jelaskan secara panjang lebar apa saja hal-hal yang bisa memotong dan memalingkan seseorang dari proses belajar mengajar. Apa wae? Seorang penyair mengatakan utlub wala tajjar min matlabin, dalam yang saya hafal itu wala tajjaronna, pakai nun taukid. Utlub wala tajjaronna min matlabin fa'afatu talibi an yajjaro ama tarol habla bitakrarihi fis sokhratis sama'i qad atharo. Belajarlah dan jangan dojar. Dojar ini mutung karena marah. Betapa banyak orang yang berhenti belajar gara-gara mutung. Mutung bukan hanya berhenti tok, tapi dojar marah gara-gara marah. Nah, ini sudah sering kita lihat. Fa'afatu talibi an yajjara, penyakitnya seorang belajar itu adalah mutung, putus belajar. Jangan pernah putus. Ama tarol habla bitakrari, tidakkah engkau melihat kepada tali yang berkali-kali menggesek fisohrati sama pada batu yang keras, itu pun akan tali tadi akan membuat bekas. Padahal cuma tali. Menggesek batu yang kelang, batu yang keras pun tetap batunya tetap akan kalah. Ini adalah semangat seorang sak cuntel-cuntele, sak bodoh-bodoh ini apan po asah terus, insya Allah tetap akan kot astaro, tetap akan berpengaruh. Ini insya Allah akan kita syarah di pertemuan yang akan datang. Semoga nasihat-nasihat tadi bisa kita ambil manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.